السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Adib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kali ini para pemirsa Niaga TV, kita memasuki bab yang baru. Judulnya adalah Babu Al-Jihad. Bab tentang jihad. Ya, tentunya para pemirsa Niaga TV ya tidak asing dengan kata jihad, yaitu berjuang, berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata al-jihad secara bahasa adalah bazlul wus'i fi sabilil wusuli ila ghayatin ma. Mengorbankan segala kemampuan untuk meraih sesuatu. Untuk meraih sesuatu. Bazl. Bazl itu mendedikasikan. Bazlul wus'i. Mendedikasikan. Mengorbankan segala kemampuan yang dimiliki fisabilil wusuli ila ghayatin ma. Untuk sampai pada satu tujuan tertentu. Nah, itu kita sebut dengan al-jihadu lughatan. Adapun secara syar'an dalam pengertian asy-syara', bahwa yang dimaksud dengan al-jihad adalah bazlul wus'i fi sabili i'la'i kalimatillahi azza wa jal, yaitu mendedikasikan segala kemampuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita maksud dalam pembahasan kita kali ini, muqatalatu ahlil kufri alladhina yuqatilunana aw yaqifuna fi tariqi da'watina ilallahi azza wa jal wa yasuddunana an dhalik. Dan yang kita maksud di dalam pembahasan kita kali ini tentang jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang mana mereka memerangi kita. Memerangi orang kafir yang memerangi kita atau yang mereka yaqifuna fi tariqi da'watina. Mereka menjadi penghalang ya di dalam dakwah tauhid, yaitu dakwah yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddunana an dzalik, dan mereka berusaha apa? Menghalang-halangi kita dari mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara spesifik maksud dari jihad di dalam pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan berperang. Ya, berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang kita, yang memperlihatkan dengan terang-terangan permusuhannya kepada kita, dan juga menghalangi umat Islam dari melaksanakan tugas mereka, yaitu i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini, para pemirsa Niaga TV, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, min faraidil Islam wa syi'arihi al-uzma. Dia termasuk perkara yang bersifat fardu, di antara perkara-perkara yang fardu, dia adalah juga syiar, di antara syiar-syiar Islam. Wa syu'batun min syu'abil iman. Sebagaimana jihad adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang jihad alias berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa qurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal dia adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi juga kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yang paling jelas adalah jihaduhu al-mutawasil. Jihad Nabi yang terus-menerus dilakukan semenjak beliau diizinkan oleh Allah untuk berjihad sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa kita dapatkan bagaimana beliau menjelaskan hukum-hukum dan tujuan-tujuan daripada jihad. Sebagai contoh, para pemirsa Niaga TV, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka melaksanakan, menegakkan salat, menunaikan zakat. فإن فعلوا ذلك, apabila mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat, salat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat, maka terlindunglah darah mereka, terlindunglah harta mereka, kecuali dengan haqqul Islam. Artinya kecuali kalau memang ada hukum Allah yang menuntut. Misalnya nyawa dibalas dengan nyawa misalnya. Atau misalnya berzina, ya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Atau terkait dengan hal-hal yang lain. Wa hisabuhum 'alallah. Dan hisab mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa lam yaghzu." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi belum pernah berperang, walam yuhaddits bihi nafsah, dan dia tidak pernah ada keinginan di dalam hatinya untuk berjihad, mata ala syu'batin min nifaq, maka orang itu yang tidak pernah ikut berjihad dan tidak pernah ada niat dan keinginan untuk berjihad berperang di jalan Allah, sungguh orang itu telah mati ya di atas salah satu cabang kemunafikan. Kemudian beliau berkata, waqad warada fi fadlil jihadi wal hasti alaihi, dan telah datang hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan dan motivasi-motivasi untuk berjihad, wat tanfiri minal qu'udi min, dan bagaimana Nabi melakukan tanfir, yaitu mendorong ya umatnya untuk melakukan satu amalan yang besar yaitu jihad, wattahziru min ta'tilihi, sebagaimana Nabi memperingatkan bahaya meninggalkan jihad, idza tabaya'tum bil inah, kata Nabi, kalau kalian sudah bertransaksi dengan cara inah, salah satu jenis riba, wattakhattum aznabal baqar, kalian sibuk mengikuti ekor sapi, waraditum bizzara, dan kalian lebih senang dengan ladang-ladang pertanian, wataraktum aljihad, kalian meninggalkan jihad. Kalau hal itu sudah terjadi, kata Nabi, sallallahu alaikumudzul, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menimpakan kehinaan atas kalian, wahai umat. Dan kehinaan itu, kata Nabi, tidaklah dicabut atas kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Artinya berdagang dengan tidak melakukan riba, ya tidak dilalaikan oleh peternakan, pertanian, tidak meninggalkan jihad fisabilillah, dengan itulah Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat kehinaan yang menimpa umat. Para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, al-jihadu fardu kifayah. Al-jihadu fardu kifayah. Berjihad itu, berperang di jalan Allah, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tidak setiap orang diperintahkan atau diminta untuk berjihad, karena sifatnya bukan fardu ain. Ya. Tetapi yang diperintahkan adalah kaum muslimin secara umum, bukan secara orang-orang per orang, tetapi dia bersifat secara umum. Diajak untuk berjihad. Ya, kalau sudah ada sekelompok orang yang melaksanakan kewajiban ini, maka gugurlah atas kelompok yang lain. Oleh karenanya beliau berkata, "Idza qama bihi man fihi al-kifayah saqata anil baqin." Kalau telah ada orang yang melaksanakan jihad ini dan jumlah mereka cukup, maka gugurlah kewajiban ini atas yang lainnya. Maksudnya atas umat Islam yang lain. Berarti kalau tidak cukup ya tetap dituntut sampai mencapai standar minimal kecukupan. harus cukup dulu. Kalau tidak cukup nanti berdosa kita semua. Ya. Artinya kalau kayak di Gaza seperti itu ya. Mereka misalnya tidak sanggup menghadapi serangan tentara Zionis misalnya, maka sebenarnya orang yang terdekat jaraknya dengan mereka itu bisa terkena karena fardu kifayah itu belum terlaksana dengan semestinya. Kalau yang sekitarnya tidak mampu, yang sekitarnya lagi terus. Ya, sampai terpenuhi definisi apa? Al-kifayah, kecukupan tersebut. Ya, kecukupan yang dengannya kita bisa menghalau keburukan dari serangan orang-orang kafir tersebut. Bisa menghentikan serangan tersebut. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, para pemirsa Niaga TV, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak boleh orang mukmin itu semuanya berangkat ke medan jihad. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Hendaknya ada sekelompok orang di antara kaum-kaum tersebut yang mereka tidak ikut berjihad untuk melakukan tafaqquh fid din, yaitu untuk mendalami agama. Jadi tidak semua berangkat ke medan jihad, tetapi ada sebagian orang yang kita perintahkan untuk tetap berada di negerinya, mempelajari ilmu-ilmu agama, dan nanti memberikan peringatan, pengajaran kepada orang-orang yang berjihad ketika mereka pulang dari medan jihad. وَيَتَعَيَّنُوا عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفْ. Berjihad ini menjadi fardu ain bagi siapapun yang telah berada di tengah-tengah saf dan berhadap-hadapan dengan musuh. Jadi kalau sudah ada di dalam saf, barisan, lalu musuh sudah kelihatan, maka tidak boleh lari dari medan perang. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 45, Ya ayyuhalladzina amanu iza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari membelakangi mereka. وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Dan barang siapa yang lari dari medan perang pada hari itu, kecuali untuk siasat perang, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain, sungguh dia telah lari dengan membawa kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu jahannam. Tempat kembalinya adalah jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini Allah mengancam. Siapapun yang berada di dalam satu kawasan, lingkungan yang diserang, ya, terjadi apa? Invasi, serangan dari musuh, tidak boleh lari. Itu namanya jihad ad-dafa, yaitu jihad bertahan, mempertahankan negeri, mempertahankan, menjaga keselamatan umat dari serangan yang datang. Hanya boleh dua kondisi dia mundur, kondisi untuk siasat perang, atau kondisi yang kedua adalah untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Ya. Di ayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, yang tadi kita baca Al-Anfal ayat 15 sampai ayat 16, di ayat yang lain Al-Anfal 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhadapan dengan musuh, ya sudah hadap-hadapan, maka tetaplah, ya uthbut, ya kokohlah, kokohkanlah langkah kalian, ya wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Teguhlah kalian menghadapi mereka, perbanyaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Lalu dikatakan wa kadza ala kulli ahadin idza ahata bil muslimina aduwwun. Tadi kalau sudah berada di dalam barisan berhadap-hadapan dengan musuh tidak boleh lari. Begitupun tidak boleh lari ala kulli ahadin, atas siapapun, idza ahata bil muslimina aduwwun, apabila musuh telah mengepung kaum muslimin. Mereka sudah ada di perbatasan menyerang negeri kaum muslimin, maka saat itu menjadi fardu ain, mereka tidak boleh apa? Meninggalkan negeri kaum muslimin tersebut kecuali dengan dua alasan yang tadi disebutkan, siasat perang ya, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 41, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ingfiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah kalian di dalam berperang di jalan Allah, khifafan wa thiqala. Ya, maksud dari firman Allah, berangkatlah kalian ke medan perang, khifafan wa thiqala, ay fi kulli hal, baik dalam kondisi ringan atau dalam kondisi berat. Khifafan wa thiqala diterjemahkan oleh beliau, ay ala ayyi halin kuntum, dalam semua kondisi kalian. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Wa yukhatabu bihi kullu dzakarin hurrin baligin akilin mustati'in. Adapun yang diwajibkan oleh syariat adalah satu laki-laki. Dia adalah laki-laki, yang berperang itu laki-laki. Yang kedua adalah hur, yaitu adalah orang yang merdeka. Baligin, sudah dewasa, laki-laki, merdeka, dewasa. Yang keempat, akilin, berakal. Yang kelima, mustati', artinya sanggup berperang. Di sini beliau menjelaskan dalil-dalil terkait dengan poin-poin yang baru saja disebutkan. Adapun dalil yang berperang itu adalah harus muslim ya, tentunya harus muslim. Ya, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Yang diajak atau diseru oleh Allah berperang adalah orang yang beriman. Ya. Faqad khutiba bil amri bil qitali al mu'minun wa hum al muslimun fala yatawajjah ala ghairihi. Jelas ayat ini menunjukkan yang diberikan perintah adalah orang yang beriman, yaitu orang Islam. Adapun dalil bahwa disyaratkan harus mampu, memiliki kemampuan, adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 91, di mana Allah menyebutkan uzur-uzur yang dengannya gugur kewajiban berjihad. Allah katakan, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa jika tidak mengikuti jihad atas orang-orang yang du'afa, Du'afa diartikan oleh beliau as-sibyan wal majanin, anak-anak dan orang-orang gila. Ya, tidak ada dosa atas mereka, yaitu atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, atau yang tidak memiliki perbekalan untuk berjihad karena tempatnya jauh misalnya. Tidak ada dosa bagi mereka. Adapun dalil para pemirsa Niaga TV bahwa berjihad itu haruslah yang diwajibkan berjihad adalah orang yang sudah dewasa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ya, bahwasanya Ibnu Umar pernah meminta kepada Nabi pada hari, ya, terjadinya perang Uhud untuk ikut berperang. Saat itu umur beliau adalah 14 tahun. Dan Nabi tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut. Ya. Kemudian pada hari Khandaq, terjadinya perang Khandaq, umurku sudah 15 tahun. Ya. Ana ibna 15 sana fa ajazani, maka Nabi mengizinkan aku. Fa adzina li bil khuruj wal ishtirak fil qital. Saat itu usiaku 15 tahun, kata Abdullah bin Umar, aku diizinkan untuk keluar berperang, ya, di dalam perang Ahzab. Dan kita tentunya sering mendengar bahwa hukum diangkat dalam tiga kondisi, yaitu orang tidur sampai dia bangun, orang yang hilang akalnya sampai dia sehat, dan anak kecil sampai dia dewasa. Ya. Dalam riwayat dikatakan disia mubtala artinya majnun, musab biaklihi ay majnun. Baik, para pemirsa Niaga TV, sementara waktu itu yang bisa kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Dan seperti biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Dan baik itu via telepon ataupun via WhatsApp, ya, nomornya sudah ditampilkan di layar kaca para pemirsa. Belum ada, ada penelpon. Assalamualaikum. Oh, belum ada penelpon. Baik, para pemirsa Niaga TV, bisa digunakan, waktunya masih cukup panjang, ya. Kita hari ini membahas pembahasan yang jarang dibahas, yaitu pembahasan bab tentang jihad. Tadi kita sudah bacakan definisinya, baik secara bahasa dan juga definisinya secara syariat. Dalil-dalilnya baik dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Tadi juga sudah kita bahas hukumnya, yaitu hukum asalnya fardu kifayah, tetapi bisa berubah menjadi fardu ain dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika seseorang telah berada di tengah-tengah saf, sudah berhadapan dengan musuh. Dan yang kedua adalah ketika satu negeri umat Islam dikepung, ya, diserang, dalam kondisi itu menjadi fardu ain, tidak boleh kita lari membelakangi musuh, ya, kecuali dengan tujuan siasat perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Kita pun tadi sudah bahas bahwa orang yang diwajibkan berjihad dalam arti fardu kifayah yang tadi kita sebut itu adalah satu, dia adalah laki-laki. Kemudian dia adalah orang yang merdeka. Dia adalah orang yang telah dewasa. Tadi sudah kita baca dalilnya. Kemudian dia orang yang berakal. Sudah juga kita baca dalilnya. Dan dia adalah orang yang mustati', yaitu orang yang bisa atau mampu berjihad, itu pun tadi sudah kita bacakan dalilnya. Dan orang-orang yang sudah ada pertanyaan seperti itu, kita coba buka pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Puasa Asyura kapan waktunya? Masih lama. Puasa Asyura masih lama, yaitu nanti di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Sekarang kita sepertinya sudah di Jumadil Akhir ya. Kita sudah di Jumadil Akhir. Iya. Artinya masih lama pemirsa Niaga TV bulan Muharramnya. Muharram itu bulan 1. Allah alam. Baik. Tadi sempat ada penelepon tapi sepertinya terputus teleponnya ya. Baik. Kita masih menantikan apakah masih ada pertanyaan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sholat berjamaah terus imamnya lupa menambah rokaat lagi, sedangkan kita yakin bahwa itu rokaat akhir dan diingatkan tapi sudah terlanjur berdiri, apakah kita ikutin imam atau duduk menunggu? Wallahu a'lam bishawab, dalam pemahaman saya kita duduk ya, tidak menambah rokaat. Dahulu para sahabat menambah rokaat ketika Nabi menambahkan rokaat karena mereka menyangka bahwa wahyu telah turun mengubah jumlah rokaat. Tapi kalau sekarang kemungkinan itu sudah tidak ada. Ya, kalau memang itu adalah kita tahu menambah rokaat, ya kita ingatkan dengan mengucapkan misalnya subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, dan seorang imam ketika dia misalnya ingat bahwa dia telah menambah rokaat, dia tidak masalah duduk. Tidak masalah duduk. Yang tidak boleh itu dalam kasus lupa tahiyat awal, lalu dia sudah terlanjur berdiri, maka dia tidak boleh balik lagi. Karena kenapa? Karena dia telah memasuki rukun setelahnya, yaitu rokaat ketiga itu rukun. Berdiri di rokaat ketiga itu rukun. Sedangkan tahiyat awal, misalnya kalau kita kembalikan kepada apa yang sudah kita bahas di mazhab Syafi'i, disebut sunnah. Maka ketika dia sudah terlanjur berdiri, tidak boleh meninggalkan sesuatu yang rukun untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di hari esok. Masih membahas tentang Kitabul Jihad. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.